Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 32 sampai 33. Qala Allahu ta'ala, dzalika, yang demikian itu, wa may yu'adzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu termasuk bagian ketakwaan hati. Lakum fiha manafi' ila ajali musamma, kalian bisa memanfaatkan binatang-binatang hadyu sampai waktu yang telah ditentukan. Thumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian tempat penyembelihannya adalah di Makkah. Naam. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, aidza dikal ladzi dzakarna lakum min ta'dhimi hurmatihi wa sya'airihi. Wal muradu bis sya'air a'lamud dini adh-dhahiratu wa minha al-manasiku kulluha, kama qala ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah, wa minha al-hadaya wal qurban lil bait. Wa taqaddama anna makna ta'zimiha ijlaluha wal qiyamu biha wa takmiluha ala akmali ma yuqaddiru alaihi abdu. Wa minha al hadaya wa ta'zimuha bistihsaniha wa istismaniha wa anta kuna makmalatan min kulli wajhin. Fa ta'dhimu sya'airillahi sadirun min taqwal qulub, fal mu'adzimu laha yubarhinu ala taqwahu wa sihhati imanihi, li anna ta'zimaha tabi'un li ta'dhibillahi wa ijlalih. Artinya, hal-hal yang telah kami sebutkan untuk kalian terkait dengan mengagungkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan syiar-syiar Allah. Maka yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah ialah simbol-simbol agama yang nampak. Di antaranya ialah seluruh manasik haji. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk dari syiar-syiar Allah. Termasuk syiar Allah ialah binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang kurban yang disembelih di Makkah. Dan telah lewat bahwa yang dimaksud dengan mengagungkan syiar-syiar Allah ialah memuliakannya, melaksanakannya, dan menyempurnakan dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh hamba untuk menyempurnakannya. Di antara syiar-syiar Allah itu ialah binatang hadyu. Maka mengagungkannya dengan cara menyiapkan binatang hadyu yang paling bagus, yang paling gemuk, dan dipilih yang sempurna dari segala sisi. Karena mengagungkan syiar-syiar Allah itu sumbernya adalah ketakwaan hati. Maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah berarti telah membuktikan ketakwaannya dan kebenaran keimanannya. Karena mengagungkan syiar-syiar Allah itu mengikuti, mengagungkan Allah Ta'ala dan memuliakannya. Lakum fiha ay fil hadaya manafi' ila ajalin musamma. Hada fil hadaya al masuqah minal budni wa nahwiha yantafi'u biha arbabuha birukubi wal halbi wa nahwi dhalik mimma la yadurruha ila ajali musamma muqaddarin waqatin wa wadabkuha ila wasolat mahillaha wa wal baitul atiq ay al haram kullu mina wa ghairuha fa idza dhubihat akalu minha wa ahdau wa at'abul ba'isal faqir. Untuk kalian pada binatang-binatang hadyu, manfaat-manfaat yang boleh diambil sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat ini terkait dengan binatang hadyu yang dipersiapkan, mulai dari unta atau yang lain. Pemiliknya boleh memanfaatkan terlebih dahulu, boleh dinaiki, boleh diperah susunya, dan yang semisalnya, asalkan tidak membahayakan binatang hadyunya sampai waktu yang telah ditentukan, yakni telah ditetapkan, yakni waktu penyembelihannya. Jika sudah tiba di tempat penyembelihan, yakni Al-Baitul Atiq, yakni semua tanah haram, maka mulai dari Mina dan yang lain, maka ketika binatang haji itu sudah disembelih, pemiliknya boleh memakannya, kemudian menghadiahkannya, dan membagikan untuk orang-orang yang miskin. Nah, taibar kofikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri. Wal muradu bisya'air A'lamuddin ad-dhahirah. As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah itu ialah A'lamuddin ad-dhahirah, pilar-pilar agama yang nampak, simbol-simbol agama yang nampak. Wa qala al-Hasan rahimahullah annaha dinullahi kulluhu. Al-Hasan rahimahullah berkata bahwa syiar-syiar Allah itu adalah agama Allah secara utuh. Nah, dzakarahu Al-Mawardi fi tafsirihi. Ucapan Al-Hasan ini disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala As-Sa'di rahimahullah anna makna ta'dhimiha ijlaluha wal qiyamu biha wa takmiluha ala akmali ma yakdiru alaihil abdu. As-Sa'di rahimahullah berkata bahwa makna mengagungkan siar-siar Allah itu ialah memuliakannya, melaksanakannya, dan menyempurnakannya dengan segenap kesempurnaan yang dimampui oleh hamba. Taib. Al-Faidatu As-Sadisa. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fata'zimu sya'airillahi sadirun min taqwal qulub. Fal mu'adzimu laha yubarhinu ala taqwahu wa sihhati imanihi. Li'anna ta'zimaha tabi'un li ta'zimillahi wa ijlalihi. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mengagungkan siar-siar Allah itu bersumber dari ketakwaan hati. Artinya orang yang mengagungkan siar-siar Allah berarti telah membuktikan ketakwaannya dan kebenaran keimanannya. Karena mengagungkan siar-siar Allah itu berarti mengagungkan Allah Ta'ala dan memuliakannya. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Anna min sya'airillah. Al-Hadaya. Fata'zimuha bistihsaniha wastismaniha wa antakuna makmalatan minkulli wajhin. Wahada qawlu mujahid rahimahullah. Dhakarahu al-mawardi fi tafsirihi. Bahwa sesungguhnya termasuk di antara siar-siar Allah itu adalah binatang-binatang hadyu. Maka mengagungkan siar-siar Allah terkait dengan binatang hadyu adalah memilih binatang hadyu yang paling bagus. Memilih binatang hadyu yang paling gemuk. Dan memilih binatang hadyu yang paling sempurna dari segala sisi. Nah, jadi jangan dipilih yang murah atau hemat, ekonomis dia. Nah, tapi pilihlah binatang hadyu yang paling bagus, penampilannya kekah, ya. Nah, segar, gemuk, kemudian sempurna dari segala sisi, tidak ada cacat. Nah, ini termasuk bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah terkait dengan binatang hadyu. Ini merupakan pendapat Imam Mujahid rahimahullah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Al-Faidatu Al-Khamisah. An Atha'in rahimahullah. An Atha'in rahimahullah. Lakum fiha manafi' ila ajali musamma. Qala. Wa rukubul budni wa rukubu al budni wa syurbu labaniha inihtaja thumma makhilluha ilal bait al-atiq ila Makkah. Nah, dari Atha rahimahullah terkait firman Allah Ta'ala, lakum fiha manafi ila ajali musamma, bagi kalian pada binatang hadyu ada manfaat-manfaat yang boleh dinikmati sampai batas waktu yang telah ditentukan. Beliau menjelaskan maksudnya ialah boleh menaiki untanya, boleh meminum susunya jika membutuhkan. Kemudian tempat penyembelihannya ialah Al-Baitul Atiq, yakni Makkah. Wafis Sahihaini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku budnatan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku budnatan. Qala irkabha. Qala innaha budnatun. Qala irkabha waihaka fi tsaniyati aw fi tsalisah. qala irkabha waihaka fithaniyati au fithalithah. Disebutkan dalam as-sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang menuntun untanya, unta hadyu, ya. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai fulan, naiki untamu." Nah, laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ini unta budena yang aku niatkan untuk binatang hadyu." Dia meyakini enggak boleh diapa-apain, ya. Nah, maka Rasulullah bersabda, "Ayo naiki." Celakakum. Yang kedua dan yang ketiga, beliau memerintahkan orang itu untuk menaiki unta yang dipakai untuk binatang hadyu. Nah, karena enggak langsung melaksanakan, Nabi menambahkan lafaz waihak sebagai teguran keras, ya. Baik. Karena orang ini meyakini kalau sudah diniati sebagai hadiyu, maka enggak boleh diapa-apakan, enggak boleh dinaiki, apalagi di perah susunya untuk diminum. Ya. Nah, ternyata hal itu salah. Yang benar boleh dimanfaatkan sebelum disembelih. Nah, boleh dinaiki, boleh diperas susunya, ya. Yang penting tidak membahayakan binatang hadiyunya. Sampai disembelih di Makkah. Nah. Taib. Al-Fa'idah itu As-Sadisah. Nah. Anna mahalla dhabhil hadaya al-haram kullu mina wa ghayruha. Anna mahalla dhabhi al-hadaya al-haramu kullu mina wa ghayruha fa'idha dhubihat akalu minha wa ahdaw wa at'amul ba'isal fakir. Bahwa sesungguhnya tempat penyembelian binatang-binatang hadyu adalah semua tanah haram. Nah, baik Mina atau yang lain. Dan jika binatang hadyunya sudah disembeli, maka pemiliknya boleh memakan sebagian dagingnya, kemudian memberi hadiah siapa yang dia suka, dan memberi makan orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Nah, barakallahu fikum. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. Andal hajja min a'zami sya'airillahi ta'ala. bahwa sesungguhnya haji itu termasuk syiar-syiar Allah yang paling besar. Pilar-pilar agama Allah yang paling besar, simbol-simbol agama yang paling besar, itu ialah haji. InsyaAllah diikuti oleh seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia. Nampak siarnya, ya, yang paling besar. Fayu'addi manasikahu. Ala sifatit ta'zimi wal ijlali wal mahabbati wal khudu'i lillahi rabbil alamin fayu'addi manasikahu ala sifatit ta'zimi wal ijlali wal mahabbati wal khudu'i lillahi rabbil alamin. Maka wujud mengagungkan syiar Allah yang berupa haji, menunaikan manasik haji dengan penuh takzim, penuh pengagungan, dengan penuh pemuliaan dan penuh kecintaan serta penuh ketundukan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika melaksanakan manasik-manasik haji, itu hati kita benar-benar mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, dan tunduk kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, ya. Na'am. Barakallahu. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah haji. Mereka ketika menunaikan manasik haji itu kayak mainan saja, ya. Na'am. Ketika menghayati, ya. Na'am. Sibuk selfie, ya, na'am. Sibuk dengan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan dalam mengamalkan manasik haji. Nah, bahkan na'udzubillah min dzalik, ketika wukuf di Arafah yang harusnya memperbanyak taubat, istighfar, zikir, doa. Nah, malah sibuk video call. Nah, berjam-jam ketika wukuf, ya. Nah, begitu. Yang di video call banyak, mulai dari keluarganya, kemudian karyawan-karyawannya, ya. Staff-staffnya, nanti memantau perusahaannya dari Arafah. Jadi dia enggak fokus dengan wukufnya sendiri, ya. Nah, alasannya membosankan. Nah, di wukuf di Arafah sejak zawal. Zawal itu waktu apa? Duhur sampai terbenamnya matahari. Lama enggak? Lama. Makanya itu orang-orang yang enggak biasa berlama-lama dalam zikir dan doanya, enggak bisa berlama-lama dengan membaca Al-Qur'annya, gak bisa berlama-lama dengan memunajat atau permunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu menggunakan kesempatan yang singkat tadi dengan segala sesuatu yang memanjakannya, ya. Nah, tidur sepuasnya, bangun, nah itu. Itu qol sepuasnya, ya. Nah, begitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal saat itu benar-benar waktu-waktu yang sangat mustajab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.